Di dalam tidur, di dalam doa, di dalam mimpi, kita bersama, kita bersatu, bergandeng tangan. Di alam nyata, apa yang terjadi, buah semangka berdaun sirih. Aku begini, engkau begitu, sama saja. Ibu bapakku, ayah bundaku, entah kemana, ingin bertanya, aku tak tahu pada siapa. Oh, air mataku dan air matamu, apalah gunanya. Engkau begitu, aku begini, sama saja. Di dalam tidur, di dalam mimpi, kita berjanji membuka pintu, buka jendela bersama-sama. Tapi lihatlah apa yang terjadi, kita selalu berbeda rasa. Aku begini, sama saja. Ibu bapakku, ayah bundaku, entah kemana, ingin bertanya, aku tak tahu. Sama saja.